إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua ayat, pada ayat 8 dan 9 di antara pihak dari kaum muslimin yang paling berhak mendapatkan harta faid yaitu muhajirin al-awwalin, fuqara'ul muhajirin dengan sifat-sifat mereka. Dan yang kedua golongan Ansar, alladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim. Maka di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-10 adalah golongan ketiga, yaitu golongan kaum muslimin yang datang setelah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini semua adalah masih ataf mengikuti keterangan yang sebelumnya terkait dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta faid. Ya, pada ayat ke-7, ma'afa Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, hingga akhir ayat. Kemudian dilanjut lil fuqara'il muhajirin ila akhir ayat. Kemudian walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, yakni lahum hadza aidan, sebagaimana lil fuqara'il muhajirin dapat, walillah walil rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa fis sabil, begitu pula lil fuqara'il muhajirin dan juga lil ladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, ini dapat. Kemudian yang ketiga adalah lil ladzina ja'u min ba'di. Maka ini ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, ini yang akan dibahas. Ini ataf seakan-akan bunyinya lilladzina ja'u min ba'dihim, sama seperti lil fuqara'il muhajirin, ya. Lilladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, ya. Lilladzina ja'u min ba'dihim, begitu. Mereka juga mendapatkan berhak harta faid tersebut. Tapi kita baca, قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, orang-orang yang datang setelah fuqara muhajirin dan golongan ansor alladzina tabawwa ad-dara wal iman, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat tersebut, yaquluna, mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai rabb kami ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam kalbu-kalbu kami adanya ghil, hasad, dengki, dendam. Lilladzina amanu, pada kalbu kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami sesungguhnya engkau lah yang maha lembut dan maha penyayang. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qala walladzina ja'u min ba'dihim ay min ba'dil muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu maksudnya yang datang setelah para sahabat muhajirin dan juga para sahabat ansar. Bagaimana sifat mereka disebut yaqulun? Mereka berkata, ini doa kepada Allah, ala wajhin nusf li anfusihim wa lisairil mu'minin, sebagai bentuk nasihat untuk diri mereka sendiri dan juga untuk segenap kaum mukminin, saudara-saudara mereka yang lain. Minta ampunan ya, dan minta dijauhkan dari dendam di antara mereka. Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan mereka. Nah, wa hadha du'aun syamil li jami'il mu'minina as-sabiqina minas sahabah wa man qablahum wa man ba'dahum. Doa ini merupakan doa yang ya menyeluruh ya, mengenai atau teruntuk seluruh lapisan kaum mukminin terdahulu, baik itu yang dari kalangan sahabat wa man qablahum, maupun mencakup kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari umat para nabi sebelum para sahabat, wa man ba'dahum, dan juga kaum mukminin setelah mereka, setelah para sahabat, mencakup para sahabat, mencakup kaum mukminin umatnya para nabi sebelum para sahabat, dan mencakup orang-orang setelah para sahabat yang sebelum kita. Banyak kan? Tabi'in, atba'ut tabi'in, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, orang tua kita yang sebelum kita ya, dan setelah sahabat. Dan perhatikan di sini, wa hadza min fadailil iman. Doa seperti ini termasuk di antara keutamaan-keutamaan iman. Annal mu'minin, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya kaum mu'minin itu yantafi'u ba'duhum bi ba'din. Mereka mendapat manfaat satu sama lain di antara mereka. Jikalau orang yang sudah tidak lihat, sudah tidak ketemu saja, kita masih bisa mendapatkan manfaat dengan doa mereka. Ya. Maka begitu pula kita yang sudah datang setelah mereka, mencontoh jalan pendahulu kita yang sudah mencontohkan dengan baik. Ya. Mereka pun mendapatkan doa kita. Inilah, dan begitu seterusnya. Ya. Begitu pula kaum mukminin yang saling melihat, saling kenal, saling ketemu, begitu pula mendapatkan manfaat satu sama lain. Dan ini adalah termasuk di antara fadhail iman, keutamaan di antara keutamaan iman. Sekian banyak bentuk memberi manfaat satu dengan yang lain. Dan kita tahu dalam hadis disebutkan, dinukil Nabi SAW mengatakan, ya khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang yang terbaik memberi manfaat terhadap orang. Lalu bagaimana di antara kaum mukminin lebih erat lagi, lebih manfaat lagi khusus. Al-mu'minuna kalbunyan, seperti bagikan bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Dan disebutkan sedemikian banyak bentuk manfaat di antara mereka. Salah satunya ini, wa yad'u ba'dhum li ba'dhin bisababil musyarakah fil iman al-muqtadi li aqdil ukhuwah bainal mu'minin allati min furu'iha an yad'u ba'dhum li ba'dhin. Mereka mendoakan, sebagian mereka mendoakan terhadap sebagian yang lain karena sebab mereka berserikat sama dalam keimanan. Ini sama-sama menjadi kaum mukminin. Alhamdulillah. Al-muqtadi, yang mana keimanan itu memberikan konsekuensi li abdil ukhuwah, adanya ikatan ukhuwah bainal mu'minin, di antara kaum mu'minin ada keterikatan ukhuwah. Allati min furu'iha, yang mana termasuk cabangnya, an yad'uwa ba'dhum li ba'd, yaitu mendoakan satu sama lain. Wa an yuhibba ba'dhum ba'd, dan untuk mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ini karena mereka sama-sama diikat dengan lingkaran iman. Maka di dalam ayat ini juga lihat, di antara salah satu yang menunjukkan keterikatan hubungan antara mukmin satu dengan yang adalah doa. Dan perhatikan di sini, doa mendoakan orang yang telah mendahului kita. Ini sebagai tanbih dan pengingat kepada kita, kalau ingin jadi golongan salah satu dari tiga yang dua sudah lewat, Muhajirin dan Ansar, dan golongan yang ketiga, ini sifat mereka, mendoakan pendahulu mereka. Maka jangan kita jadi seorang yang bakhil, pelit dalam mendoakan orang lain. Selalu doa khusyuk, mau azan dengan iqamah, asar, Jumat, yang didoakan Rabbi Firli terus. Allahumma Firli, ya. Kemudian Allahumma Rzukni, ya. Allahumma Rahamni, ya. Ya Allah rahmati aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah bagus. Tapi jarang sekali ia mendoakan orang lain. Maka ini peringatan. Lihat bagaimana golongan yang Allah puji di sini, mereka tidak pelit, tidak bakhil mendoakan orang lain. Kenapa? Kalau orang mendoakan saudaranya, lebih-lebih tidak di depannya, malaikat pun akan mengaminkan dia dan mendoakan kita seperti yang kita doakan untuk saudara kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, barang siapa mendoakan untuk saudaranya tidak di hadapannya, qala al malak wal muwakkalu bih, akan berkata malaikat yang diwakilkan untuk urusannya, amin walaka bimithlih, amin dan semoga engkau mendapat seperti yang engkau doakan. Engkau mendoakan Allahumma firli fulan, Allahumma yasir amrahu, ya Allahumma syfihi fa innahu kana maridan, ya Allah doakan, ya sembuhkan dia, innaka antas syafi, dia sakit sedang butuh pertolongan, mudahkan urusannya ya Allah. Didoakan malaikat, kita juga diaminkan seperti itu. Dan kemudian juga perkara yang lain, ya, maka manfaatnya bukan hanya ke orang tersebut yang kita doakan, kita pun secara tidak langsung juga kena. Mendoakan jenazah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, sudah gaib, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni, ya, wa'afihi wa'fu'anhu, maka akan diaminkan oleh malaikat. Ini satu sisi. Kemudian juga perhatikan di sini, ya, di antara doa yang dipanjatkan adalah terhadap orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan. Dan ini nanti insyaallah ada pembahasan khusus, ya. Ini keutamaan, ya, ini salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh yang telah mendahului kita, ya. Mereka memiliki andil dan keutamaan daripada kita yang datang belakangan. Ya. Wala ya'riful fadla li ahli al-fadl illa dhawu, dan tidak mungkin bisa mengakui, mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang juga punya keutamaan. Dan begitu pula sebelum kepada arah tersebut, termasuk diantaranya para sahabat. Juga di sini kita ingatkan untuk kita juga perhatian mendoakan, kalau di sini adalah kaum mukminin umum yang banyak, tidak sedikit dari mereka yang kita tidak tahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam iman. Ya, siapa namanya, apa ya, enggak semua kita tahu. Dan sini sudah mencakup sekian banyak yang mendahului kita dalam iman. Ya. Dan bahkan wallahu a'lam bishawab yang saya pahami adalah yang minum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini umum. Maka begitu pula juga kita ingatkan agar kita tidak lupa mendoakan orang-orang yang telah memiliki andil, membantu kita, menolong kita, dari teman-teman kita, dari kerabat kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, ya, atau orang-orang yang pernah membantu kita. Kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan disikapi baik itu berbuat baik juga? Umum. Allah sudah memberikan kita berbagai kebaikan, ya, mestinya kita juga mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk. Allah juga menjanjikan demikian. Bukankah orang yang berbuat baik juga berhak mendapatkan balasan baik? Begitu pula termasuk di sana dalam bab, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Ini juga masuk. Karena tanpa mereka, tanpa orang tua kita, kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan tidak ada wujudnya di dunia, ya. Maka besar sekali kedudukan orang tua, tidak bisa disamakan. Kalau anak bunuh orang tua, anaknya dikisos, hukum balas kisos. Tapi orang tua membunuh anak, orang tua tidak dikisos, dihukum mati karena membunuh anaknya. Orang tua mengambil harta anaknya tanpa seizinnya, tidak dipotong tangannya. Dan begitu seterusnya dalam hukum-hukum fikih dibahas. Ini salah satu contoh. Begitu pula orang-orang yang membantu kita, pernah membantu kita waktu sakit, pernah membantu kita waktu kita kesulitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak akan bisa syukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada orang. Ya. Maka jika kita ingin sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, latihlah untuk kita bersyukur kepada pihak-pihak yang telah punya andil banyak kepada kita. Sekalipun itu mungkin bisa jadi orang tua kita, kerabat kita, atau yang lain. Misalnya ada yang awam, atau kerabat kita, atau yang membantu kita. Tetapi subhanallah, bukankah itu juga al-ihsan? Bukankah itu juga perkara khair, perkara amal saleh yang pantut kita syukuri? Ya, begitu. Maka ini sisi lain terkandung di sini. Kemudian juga perhatikan di dalam ayat ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat mereka dalam berdoa, meminta ampunan. Ini di antara sebaik-baik doa. Rabbana ighfir lana. Minta ghufran, minta maghfirah. Di antara sebaik-baik doa itu minta ampunan, sebab kalau Allah sudah mengampuni hambanya, masyaallah, tidak akan diazab di neraka dan akan dimasukkan ke ridhonya Allah dan jannahnya penuh nikmat. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi obsesi tiap-tiap kita. Ya. Fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat ada azab yang pedih di satu sisi, di sisi yang lain juga ada ampunan, maghfirah minallahi wa ridwan, dari Allah dan juga keridhaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kemudian juga dari doa ini, perhatikan bagaimana Allah memuji mereka dalam doanya, yang mereka berdoa memulai dengan diri mereka dulu minta ampunan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan begitu adab doa. Meskipun orang tua itu memiliki keutamaan besar atas kita, hendaknya tidak kita lupakan dalam doa kita. Hendaknya kita perhatikan kondisi mereka. Kita jenguk, kita perhatikan. Tapi dalam doa, termasuk adab-adab doa, kita memulai meminta kepada Allah untuk diri kita dulu, baru yang selainnya, orang tua atau yang seterusnya. Salah satu contohnya di ayat ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dalam hadis banyak, Rabbi firli wa li walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tua. Itu adab doa. Dan sejak dulu di hadapan para ulama seperti itu, yang biasa membacakan matan, ya, kalau syekh mensyarah kitab fikih lah, kitab akidah, hadis, ada yang baca, ya. Qala al-mati rahimallahu taala, ya, sebelum membaca dia mengatakan Allahummaghfirli wa Allahummaghfirlana wa li syaikhina, ya begitu. Wali walidina wali hadirin misalnya. Allahummaghfirlana, ya, wali syaikhina walil hadirin misalnya. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah syekh kami, guru kami, ampunilah hadirin, ya. Artinya si murid yang membaca tadi tidak mendoakan dulu Allahummaghfir li syaikhina wali, bukan. Tapi Allahummaghfir li wali syaikhina. Dan itu sudah menjadi kebiasaan para ulama sejak dulu. Begitu adab doa. Baik. Adapun di antara siapa golongan, di antara golongan yang telah mendahului kita dalam keimanan, di antara golongan mereka banyak. Ada para nabi, ada sahabat, dan selain sahabat, tabi'in atau tabi'in, orang biasa pendahulu kita. Tapi dalam hal ini juga nanti ada tanbih penting terkait dengan hak sahabat. Insya Allah nanti kita tambahkan. Tapi kita lanjutkan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa li hadza dzakara Allah fi ad-du'a'i nafyal ghilli 'anil qalbi asy-syamili li qalilil ghilli wa katsirihi alladhi idza intafa tabata bidduh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam doa ini adanya menafikan sikap dengki dari kalbu, ya, karena kelanjutan doanya, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam kalbu-kalbu kami adanya kedengkian terhadap orang-orang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara sifat mereka yang Allah puji, golongan muslimin yang datang sepeninggal sahabat, ya, mereka minta untuk dijauhkan sikap dengki ini, menunjukkan pentingnya hal ini. Baik itu asyamil liqalilil ghil wa kadiri, baik itu yang mencakup kedengkian yang sedikit, apalagi kedengkian yang besar, iri yang besar, yang tercela. Alladhi idzan tafa tsabata dirtuh, yang mana kalau kedengkian ini bisa tersingkirkan, maka yang mapan, yang sabit, yang akan tetap ada di kalbu adalah kebalikan daripada ghil, wa huwal mahabbah bainal mu'minin wal muwalah wa nusr, yaitu saling mencintai di antara kaum mukminin, saling wala, loyal, dan saling memberi nasihat di antara mereka. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, mimma huwa min huquqil mukminin, dari hak-hak kaum mukminin. Mana orang yang dengki, iri dengki, ya, biasanya kurang kemudian memberikan nasihat. Entah itu mendoakannya, ya, boro-boro mendoakannya, ya, memberikannya senyum saja sulit karena ini iri, ya. Dan ini bahaya dan diwaspadai dan perlu diingatkan tiap-tiap kita. Dan lebih-lebih apa yang disebut bainal aqran, ya. Biasanya kalau dengan yang lebih, entah lebih senior, lebih dulu, atau lebih berilmu, atau gurunya, dan seterusnya, ini beda. Atau dengan yang ke bawah, biasanya lebih sayang, lebih kasihan, lebih ngomong. Tapi yang sederajat ini, sama-sama seusia, sebaya. Ini yang diingatkan dulu oleh para ulama, kalau bainal afran, antara teman sejawat. Entah itu sama-sama pedagang, entah itu sama-sama penjahit, entah itu sama-sama bengkel, montir, yang biasanya mirip, sama-sama sederajat sebanding, sama-sama santri, sama-sama pengajar, sama-sama yang seleting. Ini bahaya dimasuki ahqad, hikad, bahaya dimasuki, yaitu apa, al-ghil, kalau kita tidak hati-hati. Betul-betul kalau bukan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat gampang, sangat mudah seorang mendapatkan. Mungkin ya, jikalau diantara pengajar satu dengan yang lain bisa, diantara orang soleh satu dengan yang lain bisa, apalagi diantara keumuman orang atau santri atau pedagang satu dengan yang lain. Kenapa yang itu ya, ya laris yang tempat saya enggak, kenapa ini begini begitu? Istilahnya, jangankan bisa ikut senang, saudaranya ikut dapat rezeki, untuk ngempet tidak benci saja, itu betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ghil. Ini orang-orang tersebut berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam kalbu-kalbu mereka, kalbu-kalbu kami adanya kedengkian. Lilladzina aman, terhadap orang-orang yang beriman secara umum. Fawasafallahu man ba'da sahabati bil iman. Maka di dalam ayat itu juga Allah mensifati orang-orang yang ada di ayat ke-10 ini, golongan ketiga setelah lil fuqara il muhajirin, yang kedua golongan ansar, alladzina tabawwa'u dara wal iman. Yang ketiga ini disebut oleh Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang datang setelah para sahabat ini bil iman, dengan keimanan. Kenapa? Li'anna qaulahum, karena doa mereka, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Dalil alal musyarakah fil iman. Ini dalil bahwa mereka sama-sama beriman. Yang berdoa juga beriman, yang didoakan telah mendahului dia juga telah beriman lebih dulu. Wa annahum tabi'una lis-sahabat fi aqaidil iman wa usulihi. Dan yang Allah sifati ini bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang suka mengikuti para sahabat fi aqaidil iman, dalam akidah, akidah keimanan, wa usuli, dalam pokok-pokok keimanan, wa hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah golongan ahlus sunnati wal jamaah, alladzina la yasduqu hadzal wasfu tammu illa alaihim, yang tidak cocok, tidak bisa sifat yang sempurna ini tertuju kecuali kepada mereka. Karena mereka selamat kalbunya dari ghil, kedengkian terhadap pendahulu mereka. Dan di sana apa yang disebut, mereka mintakan ampun untuk orang-orang yang telah mendahului mereka dalam iman, dan tidak ada sedikit pun ghil, dendam, iri terhadap para sahabat zaman sekali. Tidak ada kebencian pada mereka. Qala Syekh Sa'di rahimahullah wa wasafahum bil iqrari bid dzunubi wal istighfari minha wa istighfaru ba'dihim li ba'din wa ijtihadihim fi izalatil ghilli wal hiqdi an qulubihim li ikhwanihim al mu'minin. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, golongan ketiga ini yang datang setelah para sahabat, yang berhak mendapatkan fi' dan Allah puji di sini. Allah sifati mereka bahwa mereka itu suka mengakui dosa. Yani bil ikrari bidzunub, yani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui mereka ini banyak berbuat, atau mereka ini mengakui mereka pihak-pihak yang tak luput dari salah, ya. Wal istighfar minha, dan suka beristighfar, meminta ghufran. Istighfar dari wazan istafa'ala yastafa'ilu, istifal talabul ghufran, minta maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala minha, yakni minad dzunub. Ini sifat mereka. Dan selain mereka minta ampunan, selain mengaku, dan mengaku itu banyak ya, dalam makanya dalam riwayat-riwayat hadis doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara zikir-zikir doa pagi petang menjelang sebelum salam, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni ya rabbal alamin. Ya Allah, aku ini menzalimi diriku sendiri, dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan aku berbuat zalim dengan banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, maka ampuni aku. Itu ini. Makanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Sesuai dengan ini. Apa yang disebut, padahal Nabi paling jauh dari dosa, paling jauh dari kezaliman, tapi mengajari umatnya doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku banyak berbuat zalim. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan mengakui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah, faghfirli, maka ampuni aku. Ini contohnya. Kemudian wastighfaru ba'dihim li ba'd. Dan di antara sifat mereka, mereka memohonkan ampun bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga satu sama lain, untuk saudara-saudara mereka. Tidak bakhil, pelit doa minta ampunan untuk aku saja, tapi juga untuk saudara-saudara mereka. Ini sifat yang kedua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wastihaduhum fi izalatil ghilli wal hiqd, dan usaha mereka. Bagaimana mereka ini orang-orang yang berusaha, berupaya untuk menghilangkan rasa dengki, rasa dendam, an qulubihim, dari kalbu-kalbu mereka, li ikhwanihimul mu'minin, terhadap saudara-saudara mereka kaum mukminin. Itulah doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena doa-doahum bidzalika mustalzimun lima dzakarna, karena dengan doa mereka tersebut memberikan konsekuensi sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina itu kandungannya tadi, mengakui dosa, meminta ampun untuk diri sendiri, memintakan ampun untuk saudara-saudaranya, berusaha untuk menghilangkan kedengkian dan dendam di antara mereka. Wa mutadamminun, dan doa mereka juga terkandung padanya, lima habbati ba'dihim ba'dan, kecintaan mereka satu sama lain. Nah, kalau enggak cinta enggak bakal mendoakan ampunan untuk mereka karena sayang. Wa an yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Untuk seseorang menyukai untuk saudaranya sebagaimana apa yang ia sukai ia dapatkan untuk dirinya sendiri. Wa an yansahalahu hadiran wa ghaiban hayyan wa mayyitan. Memberikannya nasihat baik dikala hadir atau ghaib, ya, dengan cara mendoakannya atau membelanya, atau saat hidupnya ataupun sepeninggalnya, ya. Dan ini disebut wadallatil ayatul karimah ala anna hadza min jumlati huquqil mu'minina ba'dihim li ba'din. Maka ayat yang mulia ini secara global menunjukkan di antara hak-hak kaum mukminin satu dengan yang lain, ya. Jadi bantu-membantu itu banyak, setidaknya kita bantu doa, saling mendoakan, maka ini luar biasa. Dan itu syiar, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kan doa, semoga mendoakan assalamah, keselamatan untuk saudara kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberimu keselamatan dari penyakit, dari kecelakaan, dari musibah. Itu assalamualaikum, dan juga selamat dari murkanya Allah dan siksa nerakanya Allah setelah mati, siksa kubur. Itu semua terkandung pada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa. Dan ini di antara kaum mukminin satu dengan yang lain. Lalu bagaimana di antara mereka ada yang memiliki kedudukan lebih, memiliki hak lebih sebagaimana orang tua dan seterusnya? Begitu pula para nabi dan para sahabat. Oleh karenanya dalam hal ini, dalam kesempatan ini juga kita tanbih, kita berikan satu tambahan apa yang diucapkan Imam Malik rahimahullah, man yubghidu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimina. Barang siapa membenci satu saja dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam kalbunya ada kebencian terhadap mereka para sahabat, falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin, maka dia tidak memiliki hak untuk dapat bagian harta fai'nya kaum muslimin. Ini fikih dalamnya Imam Malik rahimahullah. Tsumma ta'ala kemudian berdalil dengan ayat ini. Ma afa Allah 'ala rasulihi min al-qura walillahi wal rasulillahi sampai lil fuqara'il muhajirin sampai akhir ayat walladzina ja'u min ba'dihim. Itu mereka-mereka yang dapat. Orang-orang yang mendoakan ya pendahulu mereka dengan ampunan, tidak ada kedengkian satu sama lain dengan mereka, kepada para sahabat tidak ada kebencian sama sekali. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Sya'bi Amr bin Syarahil rahimahullah ya, pernah menyatakan ya, tafadalatil yahud wal nasara ala rafidah ya, mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasara masih memiliki kelebihan dibanding Syiah rafidah. Kenapa? Ketika ditanya, orang coba tanya orang Yahudi, siapa orang terbaik agama kalian? Mereka akan menjawab, oh sahabat-sahabatnya Musa. Nasara ditanya, siapa orang-orang terbaik dari agama kalian? Hawari Isa, oh murid-muridnya Isa, masih. Kalau Syiah Rafidah ditanya, siapa sejelek-jelek orang dalam agama kalian? Ashabu Muhammad, itu para sahabatnya Muhammad, berkhianat ya, meninggalkan Nabi, membantai keluarga Nabi, membantai Husain dan yang lain. Mereka meyakini para sahabat itu seperti itu, mendoakan laknat Abu Bakar Umar, maka mereka tidak berhak mendapatkan harta fi. Ini beberapa hal diantara tanbih tambahan tentang haknya para sahabat radhiyallahu taala majma'in besar. Dan demikian juga kita diingatkan bahwasanya pendahulu kita yang telah mendahului dalam keislaman, keimanan, mereka punya andil. Kita berislam ya, tersebar dan banyak akhlak yang baik juga, sekalipun ada kesalahan, ini juga sikap tengah. Jangan kemudian menganggap pendahulu kita itu sempurna semuanya, ini hulu namanya, sehingga tidak ada lagi kita mempelajari, membenahi mana yang keliru, mana yang benar. Mereka bukan nabi pendahulu kita ya, ada yakni yang mendahului kita di sini maksudnya, tetapi juga mereka punya andil besar. Dengan sebab mereka kita kenal Islam, bismillah, alhamdulillah. Maka demikianlah sikap al-Islam pertengahan. Tsumma qatamu du'a'ahum bismaini karimaini dallaini 'ala kamali rahmatillah. Kemudian ayat ini Allah tutup dengan dalam doa ini dengan dua nama yang Allah, nama Allah yang mulia yang menunjukkan kesempurnaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa syiddati ra'fatihi wa ihsanihi bihim. Dan begitu lemah lembutnya Allah dan baiknya terhadap mereka, yaitu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Alladhi min jumlatihi bal min ajalli tawfiquhum lil qiyami bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Yang termasuk kandungan paling tinggi dari kandungan nama tersebut, dari bentuk ra'ufnya Allah dan rahimnya Allah, yaitu Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya bisa melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Fahaulail asnaf as-salatah hum asnafu hadil ummah. Tiga golongan itulah golongan umat ini, yaitu yang pertama ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Wa humul mustahiquna lil fi alladhi masrifuhu raji'un ila masail Islam. Yang mereka pihak-pihak yang berhak mendapatkan fi ya, dan itu kembali kepada maslahat Islam. Wa haula'i ahluhu alladhina hum ahluhu. Mereka lah ahlinya yang pantas mendapatkannya. Ja'alanallahu minhum bimanihi wa karamihi. Semoga Allah dengan kemuliaannya dan karunianya menjadikan kita termasuk mereka. Subhanallahi wa bihamdihi.